curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae. Orang nanam ading. Eh, gue mau rondan jadwal titir. Orang nanam ading ketongi. Lah, gue pantas-pantas. Bukan orang rondan yang RT ne. Kayak orang ngerti RT ne temen. Tukang nyindir. Geragi anak kumpulan arisan RT. Lu jauh-jauh ini kan lagi ngomong karo siapa? Ngerti nyong lah. Ini kan RT mbok lah. Kayak nyong ronda teh. Ronda nyong lagi ronda ini yang lagi ronda ini. Lha sing ngomong kok lagi mbunteli es apa? Mbok rek lagi nglindur, tangi turu. Darane ora ana wong ronda, ge nyong lagi ronda ge, jan ronda bae. Sing jenenge ronda pancen beboih banget. Ya ngantuk, ora dibayar, ana apa-apa ilang sing dicekel tukang rondane, ora mangkat didenda 1000, apa maning nganggur nariki jimbitan, ora nana. Gara-gara kedisitan tukang mis, sing pada mbajuk melu nariki jimbitan, walah berat-berat mancan ijenane wong ronda. Tapi oke, sekarang rondane rika dijamin betaih, angger sangu, kopi Tora Sudiro. Kopi Tora Sudiro, diramu khusus buat anda sing rai-rai bantal. Lagi ronda ngantuk, padahal matanya wis dibenjat nang kaca-kacaan barang, disumpel karo balpone, ngantek dicegak karo slubat, kon aja merem, rasane sing ngantuk bae, wis gakian ditenggak bae. Kopi Tora Sudiro. Kopi Tora Sudiro terbuat dari biji-bijian kopi dan biji-biji tanaman pilihan. Biji loro, biji telu, biji papat, biji enam, kan gak biji sepuluh terus lagi si jengeng yang suke. Nah, untuk setiap pembelian 2 bungkus Tora Sudiro, kini disediakan hadiah-hadiah menarik. Cepuk, gua ada duit. Dan yang ngobluk, lumpang karo adung, gua pelantin nutup kopi, spidol ireng. Nah, ini spidol irengnya kanggone, ngeruwarnanya kopi kurang ireng. Tambah baik karo spidol mau gue. Ingat ronda, ingat Kopi Tora Sudiro. Kopi Tora Sudiro diproduksi oleh penyiar Yes Radio sehingga gaya kaya Tora Sudiro. Kayan-kayane nyong, kayan-kayane. Curahan perasaan dan humor. Curanmor menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae.